محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار بن زيد آدم قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبي النبي صلى الله عليه وسلم صفية فعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فعتقها. berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam safiyyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan safiyyah di antara tawanan-tawanan perang. Safiyyah sayyidah Quraidah wan Nadir, fa'ataqaha wa tazawwajaha. Awalnya diambil oleh Dihyah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Dihyah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'tini ya Rasulullah jari tamastabi." Ya Rasulullah, berikanlah aku seorang di antara budak-budak tawanan ini. Qala idhab fakhudh jariyatan, kata Rasulullah, berangkatlah engkau kemudian ambil dari sana satu orang. Maka dialah mengambil Safiyyah. Kemudian datang seorang sahabat lain ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Nabi Allah, atiita Dihyah Safiyyata Sayyidata Quraidah wan Nadir. La tasluhu illa lak." Ya Rasulullah, apakah engkau telah memberikan kepada Dihyah Safiyyah pimpinan perempuan, yakni bangsawan perempuan Quraidah dan Nadir? Tidak pantas Safiyyah kecuali untuk engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Uhu biha," panggil dia dengan Safiyyah. Faja'a rajul sayyid faja'a biha falamma nadhara ilaiha an-nabi SAW qala khudh jariyatan min as-sabi ghayraha. Begitu Rasulullah SAW melihatnya, kata Rasulullah SAW, "Ambil budak tawanan perang lainnya, jangan Safiyyah." Diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerdekakannya dan menikahinya. Dan sadaqnya, maharnya ialah memerdekakannya. Ma afdakaha qala afdakaha nafsaha fa ataqaha. Bentuk maharnya adalah membebaskan. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير. ketika رسول الله صلى الله عليه وسلم memerangi Khaybar, awqala ma tawajjaha Rasulullah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah ke Khaybar, asyrafan nasu ala wadin fara'u aswatahum bitakbir. Rasulullah, para sahabat naik ke satu tempat dan mereka mengangkat suara tinggi-tinggi bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, "Irba'u ala anfusikum innakum la tada'una asamma wala ghaiba." Baik. Pelan-pelan kasihani diri kalian sendiri. Jangan kalian mengangkat suara kalian. Sungguhnya kalian tidak memanggil zat yang tuli dan zat yang jauh atau tidak ada atau tidak hadir. Innakum tada'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sungguhnya kalian memanggil zat yang maha mendengar, maha dekat dan bersama dengan kalian. Barakallahu fikum. Ini tentu mengangkat suara untuk berzikir, bertakbir, tidaklah dibenarkan kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti talbiyah, seperti barakallahu fikum al-adhan, barakallahu fikum. Kalau tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengangkat suara di tempat itu dalam berzikir, maka tidak perlu kita mengangkat suara. Baik. Kembali, kalau kita bermohon kepada Allah, meminta, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Tadarru dengan khufiyah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat ini mengangkat suaranya bertakbir di tempat yang tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, innakum tad'una samian qariban wa ma'akum wa ana khalfa dabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'ani wa ana aqul la hawla wa la quwwata illa billah. Dan aku berada di belakang kendaraan Rasulullah, dan Rasulullah mendengar aku mengatakan la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala li ya Abdullah bin Qais. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abdullah bin Qais, Abu Musa, Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais. Barakallahu fikum. Kutulabbaika ya Rasulullah. Aku mengatakan, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau untuk aku tunjukkan kalimat-kalimat dari perbendaharaan-perbendaharaan surga? Kan ini harta yang ditimbun, harta yang ditumpuk, perbendaharaan. Qultu bala ya Rasulullah. Aku mengatakan, iya ya Rasulullah. Fadaka bi fidaka bi wa ummi fala hawla wa la quwwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah. Kanzun min kunuzil jannah. Baik. Ini ucapan-ucapan zikir-zikir yang barakallahu fikum memiliki bobot yang sangat berat. Baik. Seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebagai contoh kata Rasulullah, kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan. Dua kata-kata ini, dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dua kata yang sangat ringan untuk diucapkan. Para ulama kita mengatakan, barakallahu fikum, termasuk amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Amalan yang paling besar pahalanya dan bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Pada saat disampaikan ini nanti di hari kiamat, maka sangat banyak orang-orang yang menyesali dirinya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa zikrullah sebenarnya amalan yang paling murah, paling meriah. Barakallahu fikum. Tidak capek, tidak lelah orang, dan tidak keluar uang. Barakallahu fikum. Sementara pahalanya barakallahu fikum besar sekali. Terkadang kan orang masih berpikir ketika amalan itu terasa berat seperti jihad fi sabilillah. Terkadang orang itu merasa berat ketika yang dituntut dari dia adalah harta seperti zakat, barakallahu fikum, sedekah. Terkadang orang masih bakhil. Tapi apa yang menjadi alasan orang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Apa alasannya? Tidak ada. Baik. Oleh karena itu mereka sangat menyesali diri mereka. Kenapa mereka tidak banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia? Sementara tidak perlu modal banyak. Tidak mengeluarkan tenaga. Baik. Apa lelah kalau orang mengatakan subhanallah, subhanallah sampai 100 kali? Lelah enggak? Subhanallah, subhanallah. Sambil beraktivitas. Enggak mesti harus duduk, tenang. Barakallahu fikum. La ilaha illallah, la ilaha. Sambil mengendarai kendaraan mungkin. Baik. Sambil melakukan pekerjaan yang dia tekuni. Sambil berjalan. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Keluar keringat. Capek. Lelah. Hadis duit. Tidak. Inilah yang disesali oleh banyak orang nanti di hari kiamat. Kenapa mereka tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sangat ringan dan sangat berat bobotnya dalam timbangan amalan seorang hamba. Masya Allah. Tentu barakallahu fikum butuh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bantuan. Baik, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang jangan pernah luput dari doa-doa kita. Allahumma inni ala dzikrika. Bahkan diperintahkan untuk kita sebutkan ini barakallahu fikum di akhir doa kita menjelang salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah untuk banyak berzikir kepada Engkau. Baik. Dan memang kita diperintah untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Waqullahi dzikran katsira wa sabbihu bukrata wa asila. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Bertahbih di pagi dan petang. Barakallahu fik. La haula wa la quwwata illa billah. Dan banyak lagi barakallahu fikum. Dikir-dikir yang dituntunkan Rasulullah SAW dengan pahala-pahala yang Rasulullah SAW janjikan. Baik. Biasanya kalau kita hanya berdikir-berdikir begitu, barakallahu fikum, enggak bagaimana. Mudah-mudahan kita akan baca nanti hadis-hadis tentang masalah dikir, barakallahu fikum, dengan keutamaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dengan keutamaannya masing-masing sehingga terdorong kita. Boleh jadi ketika kita berdoa atau berzikir dengan kalimat-kalimat tertentu tidak terasa oleh kita. Mungkin kita menganggap tidak begitu penting. Nanti setelah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan keutamaan di baliknya, baru kita barakallahu fikum, tergugah ulang untuk semakin semangat berzikir dengan zikir-zikir itu. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حازم عن سعد بن سعد السائري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون فاقتتلوه فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخر إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم لا شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيده في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ما شاء الله. Ini sangat mengerikan, barakallahu fikum. Mengharuskan kita senantiasa memohon at-taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Ana rajulan iltaqa ma huwa wal musyrikuna faqtatalu. Bahwa Rasulullah dan pasukannya bertempur melawan musyrikin dan pasukannya, terjadilah peperangan. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askari wa mal akhrun ila askarihi. وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدعو لهم لا شاذة ولا فر إلا اتبعها فضربها بسيده. Maka ketika orang sudah kembali karena menyeberang, ada saja waktu untuk istirahat, barakallahu fikum. Begitu menjelang maghrib, masing-masing menarik pasukan, barakallahu fikum. Kaum muslimin kembali ke pasukannya, perkemahannya, istirahat. Orang-orang kafir musyrikin juga demikian, pulang ke perkemahannya, istirahat, bersiap-siap untuk perang lanjutan di esok hari. Barakallahu fikum. Falamma mala Rasulullah ila askarihi, ketika Rasulullah kembali ke muaskarnya, muaskar itu camp. Wa mal akharun ila askarihim, dan orang kafir juga kembali ke kamp perangnya, barakallahu fikum. Wa bi ashabi Rasulillah sallam rajul la yad'u lahum la syaddatan wala faddatan. Ternyata di antara kaum muslimin ada seorang yang luar biasa hebatnya. Baik. Tidaklah seorang yang syaddatan, yang lari dari pasukannya kemudian dikejar oleh dia kecuali dia akan membunuhnya. Barakallahu fikum. Wabilfa syadzatan, syadzah dengan fazah. Kalau syadzah bersendirian, kalau fazah mislahu malam yahtaliq bihim. Baik. Yani kurang lebih maknanya sama, barakallahu fikum. Syadzah dengan fazah intinya orang ini tidaklah mengejar seseorang dari kalangan musyrikin kecuali dia akan membunuhnya. Baik. Ada juga yang mengatakan syadda wala fadza ma kabura wa saghura. Apakah orang besar, orang kecil, artinya hebat atau tidak hebat, pokoknya dia bisa membunuhnya. Baik. Masya Allah. Ini hebat orang ini. Illa tabaha yadribuha bi saydihi, kecuali dia akan mengikutinya dan menggalnya dengan pedangnya. Faqila ma ajza minna sayd. Tidak ada orang yang lebih bagus, lebih hebat dari sipulan hari ini. Sayd. Ya, ajizah mencukupi, artinya orang ini hebat, luar biasa. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu min ahli an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia adalah penghuni neraka. Muncul tanda tanya besar. Bagaimana bisa orang ini menjadi penghuni neraka sementara dia paling hebat dalam pertempuran? Baik. Sementara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diragukan. Jadi, shadiqul masduq harus dipercaya dan diyakini apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi terheran-heran para sahabat adalah orang ini. Kenapa bisa dia dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang mohon neraka sementara amalannya amalan penghuni surga? Yang terpatri di benak para sahabat, yang bakal menghuni surga adalah orang-orang yang melakukan amalan penghuni surga. Yang memasuki neraka adalah orang-orang yang beramalan amalan penghuni neraka. Baik. Masya Allah. Kata Rasulullah, "Ama innahu min ahli an-nar." Faqala hujum min al-qawmi ana sahih. Berkata seseorang di antara kaum yang penuh tanda tanya, bagaimana bisa orang ini menghuni neraka? Apa gerangan yang bakal dia lakukan? Apa yang telah dia lakukan? Kata orang ini, adalah sahibu. Saya yang akan mengintainya. Saya akan mencari tahu keadaannya. Sahibu, saya akan senantiasa menyertainya. Qala fa kharaja ma'ahu kama kullama waqafa waqafa ma'ahu. Sahabat yang dari belakang itu mau cari tahu apa yang dilakukan oleh orang ini. Sehingga dikatakan Rasulullah penghuni neraka. Setiap dia bergerak pula. Setiap berhenti, berhenti pula. Wa asra'a ma'ahu. Kalau berjalan cepat, maka sahabat yang menemaninya ini atau yang mencari tahu kabarnya bergerak cepat pula. Qala fa kharaja ar-rajulu fajuriha ar-rajulu jurhan shadida. Maka ternyata orang ini terkena luka yang sangat parah. Fasta'jala al-mautah. Maka dia pun tidak tahan dengan sakit yang sangat parah yang diderita karena luka itu. Dia pun menyegerakan kematiannya. Fasta'jala al-mautah. Qala sayfahu bil ardi wa dubabahu baina sadiyaihi. Maka dia pun meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya itu di antara dua susunya ini barakallahu fikum di dadanya. Wa dubabahu baina sadiyaihi. Tsumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsa. Kemudian dia menjatuhkan dirinya. Barakallahu fikum. Dia meletakkan barakallahu fikum ujung pedangnya di dadanya barakallahu fikum dan dagangnya di tanah, kemudian dia membuang dirinya sehingga barakallahu fikum pedangnya itu masuk ke dalam dadanya yang dengannya barakallahu fikum dia telah membunuh dirinya. Fakharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat kejadian itu, orang yang membuntuti ini pun kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Baik. Untuk mentakid apa yang barakallahu, bukan dia tidak beriman sebelumnya, beriman sebelumnya barakallahu fikum. Tapi ucapan Rasulullah bahwa dia ya Allah penghuni neraka nampak oleh dia ini sebagai sebabnya. Budi. Baik. Fakala rajul alladhi dzakarta. Baik, wa madzaka? Rasulullah bertanya, kenapa ada apa engkau? Fala rajul alladhi dzakarta anifa. Ya Rasulullah, seorang yang engkau katakan tadi bahwa dia akan menghuni neraka, fa adamanna sudalika. Baik, para sahabat bertanya-tanya, tanda tanya besar. Bagaimana bisa orang yang hebat dalam peperangan jihad fi sabilillah di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk neraka? Fakultu ana lakum bih. Aku mengatakan kepada para sahabatku, ana lakum bih. Aku yang akan mewakili kalian mencari tahu keadaan orang ini. Fakharajtu fi talabi. Maka aku pun keluar untuk mencari tahu keadaan orang ini. Tsumma juriha juruhan syadida. Kisahnya kalau cepat cepat, kalau lama lama, kalau berhenti berhenti. Barakallahu fiik. Sehingga dia tahu persis apa yang akan terjadi padanya. Tsumma juriha juruhan syadida. Ternyata orang ini terkena barakallahu fiikum, terkena benda-benda tajam barakallahu fikum dalam peperangan sehingga dia terluka parah. فاستعجل الموت maka dia pun menyegerakan kematiannya. Fa'ala nafla sayyidihi bil ardi, dia meletakkan gagang pedangnya di tanah dan ujungnya di dadanya. Tsumma tahamal alaihi, kemudian dia membuang dirinya. Sayyid. Fa qatala nafsahu, dengannya dia telah bunuh diri. Fa qala Rasulullah inda dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la ya'malu 'amalan lil jannati bima yabdu lin nas." Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan penghuni sorga, bima yabdu lin nas, sesuai dengan apa yang nampak bagi orang. Salat, puasa, zakat, sedekah, barakallahu fikum, birrul walidain, jihad fi sabilillah dan yang lainnya, bima yabdu lin nas. Orang taunya ini kebaikan yang dia lakukan. Tidak ada yang berselisih. Semua sepakat, ya sholat, sholat. Semua sepakat, sholat baik. Bersedekah, semua sepakat, sedekah baik. Mengenai fima ya budulina. Orang kan hanya mengetahui apa yang nampak. Barakallahu fiik. Wa huwa min ahli an-nar. Dia nampaknya melakukan amalan-amalan kebaikan padahal dia adalah penghuni neraka. Fa inar rajul la ya'malu 'amala ahli an-nar. Dan boleh jadi ada seseorang baik beramal dengan amalan penghuni neraka. Fima ya budulina. Sesuai dengan yang nampak bagi orang-orang, dia khamar, penuh khamar, zani, pezina, sari, pencuri, barakallahu fikum. Dan sekian banyak amal-amal yang jelek dia lakukan. Orang tahu, sayyid, wa huwa min ahli jannah. Padahal dia dalam takdir Allah Subhanahu wa taala adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. لا حلقة إلا بالله. والعبرة بالخواتيم yang menjadi ibrah adalah penghabisan kehidupan kita. Kita tutup kehidupan kita ini dengan apa? Berkhawatir. Kita tutup kehidupan kita ini dengan apa? Apakah dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang dengannya seseorang bisa dikatakan imma husnul khatimah wa imma su'ul khatimah. Penghabisan yang baik atau penghabisan yang jelek. Masya Allah. Baik. Contohnya seorang Yahudi yang senantiasa melayani Rasulullah. Sakit. Barakallahu fikum. Dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak masuk Islam padahal mau mati ini. Ya gulam kul la ilaha illallah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Anak muda itu lagi bisa berkata-kata banyak, hanya menengok ke ayahnya. Sekarang akan minta tanggapan dan masyurah dari ayahnya. Baik. Atas ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang ayah hanya mengatakan, "Abi' Abul Qasim, taati Abul Qasim." Akhirnya dia pun syahadat dan mati di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah itu sambil mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Seperti seorang juga yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan tempur. Orang ini pengen masuk Islam. Bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, uqatil thumma uslim am uslim thumma uqatil?" Bagaimana ya Rasulullah? Sekarang ini aku ikut perang dulu baru masuk Islam atau masuk Islam dulu baru ikut perang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aslim tsumma qatil." Masuk Islam dulu, kemudian kau jihad fi sabilillah. Kau ikut perang. Maka dia pun masuk Islam dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikut perang, meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu bahwa meninggal dunia orang yang baru saja masuk Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amila qalilan wa ujira katsira." Amila qalilan, orang ini beramal sedikit dari amal saleh. Baik, Islam, jihad di sabilillah selesai. Baik. Dia tidak banyak beramal, tidak berpuluh-puluh tahun dia melakukan sholat. Barakallahu fikum. Tidak berpuluh-puluh tahun dia melakukan kebaikan. Cuma sesaat masih Islam terus jihad di sabilillah mati. Rasulullah SAW mengatakan, amila qalilan wa ujira katsira. Dan tidak sedikit pula orang kebalikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabat. Nasallahu husnal khitam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penutupan umur yang baik. Baik. Mati di atas keimanan, ketakwaan, mati di atas amal saleh. Mati di atas tauhid. Masyaallah. Banyak pula orang-orang yang melakukan kebaikan berpuluh-puluh tahun, barakallahu fikum, mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan. Baik. Mati di atas barakallahu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, sabat, istiqamah, sehingga semoga kita mati di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rahimallahu taala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn Musayyab anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكان بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه فاستد رجال من المسلمين فقال يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, syahidna Khaybar, kami hadir dalam perang Khaybar. Di sini awal pertama kali Khaybar bertemu dan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bergabung dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Cuma sekitar 3 tahunan. Barakallahu fikum. Kan tahun ke-8, tahun ke-7, akhir-akhir tahun ke-7, barakallahu fikum. Baik. 8 9 10. Tahun ke-7 8, 9, 10. Cuma barakallahu fikum. 3 tahun. Di tahun ke-7 Abu Hurairah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani di Khaybar. Syahidna Khaybar apakala Rasulullah di rajul ibn mamman ma'hu yadda'il Islam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tayyib. Mimman ma'hu yadda'il Islam." Tentang ada seorang yang apa, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin, kepada seseorang yang ada bersama dengan beliau yang mengaku Islam, kata Rasulullah, dan ahli nar, ini orang bakal menjadi penghuni neraka. Falamma hadra qitalu qatala ar-rajulu ashadda al-qital, maka begitu terjadi peperangan, orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni neraka, dia ternyata sangat hebat dalam pertempuran. Hatta kasurat bihil jarah, sampai banyak luka-luka yang barakallahu'alaikum menimpanya. Apakah ba'dun nas yartab, sampai hampir-hampir saja orang ragu-ragu tentang ucapan ini, yakni pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada ar-rajulu alamal jarah. Baik. Fawajada ar-rajulu فوجر الرجل أشد القتال فقتل الرجل أشد القتال حتى كثر به الجراحة. Ternyata orang ini betul bertempur dengan hebat. Fakada batul nasi yartab. Fawajada rajul alamal jaraha. Ternyata orang ini tidak tahan dengan pedihnya dan sakitnya luka-luka yang dia dapatkan. Fahuwa biadihi ila kinanatihi. Maka dia pun mencabut kinanahnya, yakni panahnya. Fastakhraja minha ashuman. Kinanah itu artinya tempat anak-anak panah. Akhirnya minha, kemudian dia mengeluarkan satu anak panah dari tempat itu. Panah hara dihanat tahu, kemudian dia pakai untuk membunuh dirinya. Astad darijalun ya muslimina faqalu ya Rasulullah. Maka berlarilah seseorang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan keadaan orang ini. Ya Rasulullah, sadaqallahu wa saddaqallahu haditsaka. Ya Rasulullah, Allah SWT telah membenarkan perkataan bahwa orang ini bunuh diri, mati bunuh diri. Baik. Inhara intahara hulanun faqatala nafsahu. Dia bunuh diri orang ini. Faqalakum ya fulan fa'adzin annahu la yadkhul jannata illa mu'min. Berarti ini orang munafik. Barakallahu fikum. Kum wahai fulan, berdirilah wahai fulan dan umumkan kepada manusia bahwa tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman. Sebanyak apapun amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, kalau tidak dibangun di atas iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrih, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Barakallahu fikum. Tidak ada yang dia dapatkan. Baik. Inna Allah yu'ayyidu dina birrajulil fajir. La yu'ayyidu din. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menolong dari agamanya ini melalui seorang yang fajir. Barakallahu alaikum. Artinya dia melakukan kebaikan-kebaikan-kebaikan padahal dia tidak mukmin. Barulah itu. Terkadang ada orang yang melakukan memberikan bantuan-bantuan yang banyak menyokong agama ini, menyokong dakwah ini, padahal dia bukanlah orang yang beriman. Masyaallah, tabarakallah. Butuhnya kita keikhlasan. Barakallahu fikum. Ikhlas wahfidku ma'allahi subhanahu wa ta'ala dalam ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, sehingga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal salih. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Syabib Adi Yunus Ibn Syihab qala akhbarani Ibn al-Musayyab wa Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Ka'ab عن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينة وقال ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد بن النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi hadis yang kita bacakan ini sanad saja. Barakallahu fikum. Masya Allah. قال رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي أبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة رأيتُ أثر ضربة في ساق سلمة. طيب. Aku melihat bekas tebasan pedang di sak di betisnya Salamah bin Al-Aqwa. Faqul ya Aba Salamah ma hadhihi ad-darbah? Baik. Apa ini luka apa ini wahai Aba Salamah? Ya Aba Muslim, wahai Aba Muslim. Saka Salamah, faqul ya Aba Muslim kunyahnya. Wahai Aba Muslim, ma hadhihi ad-darbah? Baik, adapun saudaranya Amir telah meninggal dunia barakallahu fikum. Faqala hadhihi darbatun asabatha yawma Khaybar. Maka Salamah mengatakan ini adalah luka yang aku dapati di perang Khaybar. Faqala an-nasu usiba Salamah. Baik, maka orang-orang pun berkata kepada faqala an-nasu, orang-orang pun berkata bahwa Salamah terkena pedang. Fa'atitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nafatha thalatha nafathat. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupnya dengan apa? Dengan sedikit air ludah. Nafas itu. Tapi keluar angin yang banyak tapi ludah sedikit. Famastakaitu hatta sa'ah. Setelah itu aku tidak lagi pernah mendapatkan rasa sakit daripadanya sampai sekarang ini. Artinya dia sembuh dari penyakitnya atau dari lukanya. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم وقال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا. رسول الله dan para sahabatnya bertemu dengan orang-orang musyrikin dan pasukannya dalam satu peperangan. Faqtatalu, maka terjadilah peperangan berkecamuk. Famala kullu qawmin ila askarihim, maka kembalilah semua pasukan ke kemnya masing-masing. Wa fil muslimina rajulun la yada'u minal musyrikina syadzatan wala fadzatan illa taba'aha fadarabaha bisaytih. Ternyata ada di antara kaum muslimin seseorang tidak membiarkan orang musyrikin seorang yang dia inginkan barakallahu fikum. Ketika berpisah orang itu dari pasukannya, dia mengejarnya dan barakallahu fikum fadzah yang keluar dan tidak masuk tapi belum sampai masuk ke pasukan, semuanya dibunuh oleh dia illa taba'aha, dia mengikutinya dan memenggal lehernya. Faqila ya Rasulullah ma ajza ahadum ma ajza fulan, tidak ada yang bisa mencukupi yakni memenuhi barakallahu fikum baik yang maksudnya tidak ada yang lebih hebat dari fulan hari ini. Faqala innahu min ahli an-nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah penghuni api neraka. Huwa min ahli an-nar. Faqalu ayyuna min ahli al-jannah in kana hadha min ahli an-nar. Para sahabat berkata, "Lah terus siapa di antara kita yang bakal masuk surga kalau ini saja bakal masuk neraka?" Paham? Maksudnya jihad fisabilillah pun Rasul mengatakan dia penghuni neraka. Lah terus kita? Faqala rajul min al-qawmi sayatba'annahu. Diriwayat yang telah kita lewati, ana lakum bih, saya akan mengikutinya. Latba'annahu, aku akan mengikutinya. Fa'idha asra wa alta kuntu ma'ahu, cepat atau lambat orang ini pergerakannya, aku pun berlaku demikian. Kalau cepat, cepat. Kalau lambat, lambat. Hatta yuriha fasta'jalal mauta, maka orang ini pun terluka dan dia menyegerakan kematiannya. Fawada'ani sahabah sayyidihi bil'ardi wa dubabahu baina sadiyaihi. Maka dia pun meletakkan gagang pedangnya di tanah dan ujungnya di dadanya. Summa tahamala alaihi faqatala nafsahu. Kemudian dia membuang dirinya sehingga pedang itu masuk ke dalam dadanya. Dengannya dia telah bunuh diri. Faja'ar rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asyhadu annaka Rasulullah. Maka orang itu datang ke Rasulullah sambil mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kalau madak, kata Rasulullah, apa itu? Kenapa engkau mengatakan dari asyhadu annaka Rasulullah? Akhbarahu faqala inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati bima yabdu lin-nas wa innahu min ahli an-nar. Orang ini pun berkata, ya Rasulullah, orang yang kau katakan tadi menghumpuhi neraka, ternyata dia mati bunuh diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang terkadang beramal dengan amalan penghuni sorga sesuai dengan apa yang nampak bagi orang, padahal sungguhnya dia adalah penghuni neraka. Kebalikannya, seorang beramal dengan amalan penghuni neraka sesuai dengan apa yang nampak bagi orang, wahuwa min ahli jannah, padahal dia termasuk penghuni sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Jami'ah syurga ini. Lalu, selamat menikmati.